بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ titik tiga. Apakah cara sholat Nabi berlaku untuk wanita? Tidak ada bedanya. Semua cara sholat Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Mau laki-laki, mau perempuan, sama. Ya, jadi belajar sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukunya banyak. Ada yang misalnya Imam Al-Bukhari ada kitab salat. Kalau ingin sederhana, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani punya kitab sifat salat Nabi. Syekh Ibnu Salah Al-Utsaimin juga punya kitab sifat salat Nabi. Silakan dicari ya, hal-hal yang bagus. Kalau bisa jangan satu ya. Saya kalau ada Islamic Book Fair itu, saya biasanya saya punya uang berapa. Terus tematik saya mau beli buku tentang salat. Saya pergi ke Islamic Book Fair, saya kumpulkan semua jenis buku tentang salat. Jadi kalau saya mau bahas tentang sholat, kitabnya saya jejerkan. Ini bicara apa, bicara apa, bicara apa. Itu kita turunkan, kita simpulkan, kita pelajari, kita hadirkan. Nah, itu ternyata cukup bagus, Pak. Saya punya kebiasaan sejak saya kuliah begitu. Kita kumpulkan, satukan, sederhanakan. Nanti kita buat poin-poin. Jadi kalau kita sampaikan pada orang, atau orang ingin baca lebih mudah lagi. Nanti referensinya jadi lebih banyak. Ya, karena wawasan Anda jadi lebih meluas, Anda tidak kaget kalau teman-teman Anda misal beda dengan Anda. Sepanjang ada dalilnya. Misal, baca bismillah ada berapa? Ada 4 cara. Bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kan kita enggak bisa baca keempat-empatnya. Ustaz, saya ingin sunnah banget, bukan cuma sunnah. Saya baca keempat-empatnya. Jadi imam maghrib dia. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Barakallahu fiik. Hadis riwayat, ya, hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 886. Ketika Anda bertakbir, baik itu tangannya sejajar dengan bahu di sini Al-Bukhari nomor hadis 715 hadba mankibai, atau sejajar dengan daun telinga An-Nasa'i nomor hadis 1101, begitu Anda angkat An-Nasa'i nomor hadis 886, lihat fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dia meletakkan telapak tangannya di yang kirinya, punggung yang kiri. Cara meletakkannya ada dua cara. Cara pertama dibagi tiga. Pertama, telapak yang kanan cuman melekat di punggung begini. Cara pertama. Baik, bagian keduanya pada cara pertama ini pergelangan rusul dalam bahasa Arab bertemu pergelangan di sini. Jadi begitu Anda bertakbir boleh selain begini, pergelangan ketemu pergelangan begini. Ya. Di sini. Tapi langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Nah, ya. Di langsung begini. Baik, ketiga ini sa'id melebihi sedikit dari sini ke sini. Ya, tidak sampai sini. Kalau ini mirfaq namanya, jamaknya marafiq. Ingat dalam ibadah itu semua detil. Wudu misalnya Anda diminta membasuh sampai marafiq, sampai sini, sampai siku. Quran surah 5 ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Kalau tangan saja disebut yad, ini sampai sini. Ini mirfaq, ini sa'id, ini rusghun, ini kafun. Lengkap semua. Yang kedua posisinya, ingat ya, yang pertama tadi cuma sampai sini. Sampai sini dilarang. Kata Nabi jangan bersedekap seperti orang sombong. Jadi begini. Awas ya, Anda ke puncak subuh-subuh, ini nah itu repot. Yang kedua, sudah, telapak tangan ini menggenggam punggung yang kiri, ini. Nah, keduanya ini diletakkan di mana? Ada tiga riwayat. Ada yang di perut di sini, ada yang di rongga di sini dada, sodrun, ada yang di sini nahrun. Nahrun. Saya secara pribadi mengamati hadis-hadis tentang ini, kami simpulkan yang paling kuat itu di sodrun, karena letak hadisnya menggunakan kata sodrun. Fa wada yadahul yumna 'ala yusfi sadri, sodrun. Kalau sodrun itu di sini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meriwayatkan hadisnya, ma fawqal batni, rongga kosong di atas perut. Kalau yang di sini nahrun. Makanya unta disembelih di sini. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, dia disembelih di urat yang dekat ke dada paling atasnya, lehernya di sebelah sini. Ya kalau Anda letakkan di sini nahrun namanya. Kalau di sini sodrun, kalau di sini batmun. Paham ya? Tapi letaknya di mana? Dia di pertengahan sodrun di sini. Nah, saya mohon maaf, saya belum pernah menemukan riwayat yang tadi agak ke pinggir ke sini. Ada yang, maaf, ada yang menyampaikan bahwa riwayat ini terkait dengan peperangan. Jadi ketika pedang disimpan di salah satu bagian di pinggangnya, maka memang kalau orang sholat dalam pertempuran, dia memegang senjatanya. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, senjata dipegang di sini. Dia begitu musuh datang, siap bertempur, karena dalam sholat peperangan beda. Kalau yang belakang berdiri, yang depan sujud. Nanti yang depan berdiri, belakang baru mulai sujud. Jadi semua terhunus dengan senjata. Dulu pakai pedang di sini. Dia begitu musuh datang, kemudian siap terhunus. Kalau sekarang misal TNI kita doakan selalu sehat, kuat, dan sebagainya. Jadi begitu ada yang muslim sholat, mereka sholat, senjata di sini, ya, tangannya ke sini. Begini. Paham ya? Tapi dalam situasi normal, kembalikan lagi ke asal. Kalau tidak ada peperangan, di rumah tidak ada masalah, ya, piring ada pada tempatnya, jadi Anda cukup kemudian bertakbir sampai di sini saja. Cukup. Tidak ada, Ustaz, di sini, ya. Baik, ya. Begini tidak ada, ya. Gini yang ada.